إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله والحمد لله Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah azza wa jal yang masih memberikan kepada kita kesempatan di malam hari ini untuk beribadah dan beramal soleh. Beribadah dan beramal soleh pada masa-masa kita sekarang ini dan seterusnya merupakan perkara yang sangat harus diperhatikan, mengingat kondisi hari demi hari, berganti bulan, berganti tahun, fitnah dan cobaan yang menimpa kaum muslimin semakin berat. Fitnah yang menimpa umat Islam itu semakin berat. Apakah itu fitnah dan cobaan terkait dengan dunia kaum muslimin? Kita perhatikan umat Islam sekarang ini, mereka berbondong-bondong untuk mengejar dunia. Mereka berlarian mengejar dunia tanpa melihat rambu-rambunya. Yang halal maupun yang haram. Mereka terabas, mereka tabrak. Yang dari situ kita memperhatikan bahwasanya fitnah tentang dunia bagi umat Islam sekarang ini sangat berbahaya, sangat besar. Demikian pula fitnah terkait dengan agama umat Islam. Fitnah terkait dengan agama juga sangat besar. Penyimpangan demi penyimpangan, kesesatan demi kesesatan sudah mulai terang-terangan didakwahkan dan diserukan oleh mereka duat yang menyimpang. Orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya pada masalah agamanya mulai berani berkoar-koar dengan suara lantang, dengan terang-terangan menyerukan pada perkara-perkara yang menyesatkan. Menyesatkan Orang-orang yang mereka menisbatkan diri mereka kepada da'i, mulai terang-terangan mendakwahkan, mengajak, menyeru kepada perkara-perkara yang menyimpang, bahkan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan fitnah. Ini merupakan ujian dan cobaan terkait dengan agama kita. Bahkan ada fitnah dalam urusan agama yang sebenarnya itu merupakan perkara yang bisa merusak dakwah, perkara yang bisa merusak persatuan, perkara yang bisa merusak ukhuwah, persaudaraan umat Islam, yang sifatnya samar, yang sifatnya itu tidak nampak, juga banyak menimpa umat Islam. Sehingga zaman kita sekarang ini merupakan zaman yang penuh dengan fitnah dan cobaan. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, maka mari kita manfaatkan kesempatan tersebut dengan berbagai macam ibadah, termasuk adalah majlis ilmu, majlis ta'lim. Bal huwa afdalul ibadat, bahkan ibadah yang paling afdal di antaranya adalah thalabul ilmi, yang semua itu kita harapkan dengan ibadah tersebut, beramal dengan amalan soleh, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, melindungi kita dari fitnah dunia kita, dan melindungi kita dari fitnah-fitnah yang mengancam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, badiru bil amali fitana ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Badiru, yakni bersegeralah untuk beramal, bersegeralah untuk beribadah, bersegeralah untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Fitanan, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang banyak. Kaqita'il lailil mudlim, yang fitnah tersebut digambarkan, disifatkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itu seperti potongan malam yang gelap-gelap gulita, sangat gelap, sangat gulita, sehingga tatkala seorang hamba berada di tengah suasana yang gelap gulita tersebut, dia tidak akan mengetahui arah, dia tidak akan mengetahui apa yang dia injak, dia tidak mengetahui apa yang dia sentuh, dia tidak mengetahui arah, karena begitu gelapnya saat tersebut. Seperti itulah fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang, seseorang tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, disebabkan karena tidak memiliki prinsip, ataukah disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mengetahui. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, dengan sebab fitnah tersebut, di pagi hari seseorang itu dalam keadaan beriman, ternyata ketika terkena fitnah, di sore hari dia menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih mu'min, karena dia terjatuh dalam fitnah, di pagi harinya dia menjadi kafir. Dia rela menjual agamanya, dia rela menjual manhajnya, dia rela menjual akidahnya demi mendapatkan apa? secuil dari keuntungan dunia. Inilah fitnah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat samar, sangat jahat. Seseorang yang belajar agama dari seorang ustaz, dari seorang guru, disebabkan karena fitnah penyimpangan, akhirnya dia pun terpisah dari seorang guru. Seorang yang sebelumnya terjalin ukhuwah, terjalin persaudaraan, disebabkan karena fitnah menjadikan retak hubungannya. Begitu jeleknya, begitu jahatnya fitnah tersebut. Duhai, kalau seandainya umat Islam, kaum muslimin, terkhusus ahli sunnati wal jamaah, mereka tetap pada prinsipnya, tetap pada manhajnya, tetap membela kebenaran, tetap mengikuti mana yang hak, maka tentunya hubungan antara seorang murid dengan guru itu akan terus terjalin. Hubungan antara seorang muslim dengan saudara muslim yang lainnya itu akan terus terjalin. Kalau seandainya keduanya itu memiliki prinsip yang baik, tetap mempertahankan prinsipnya. Lalu kalau seandainya keadaan sebaliknya, kalau seandainya dia lebih mementingkan hawa nafsunya, lebih mementingkan dunianya, lebih mementingkan pribadinya demi memajuk, demi mempertahankan prinsip agamanya, maka kejahatan, kejelekan fitnah itu akan merusak kalbunya. Seorang guru akan terpisah dari muridnya. Seorang muslim itu bisa akan retak hubungan dari saudara yang lainnya, dan seterusnya, demi kerusakan-kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan disebabkan karena jahat dan jeleknya fitnah tersebut. Nah, sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan ancaman kepada kita. Merupakan ancaman. Ditambah lagi bahwasannya fitnah tersebut itu tidak seperti fitnah yang ketika datang mampu ditepis lalu kemudian selesai. Lah, fitnah kerusakan itu akan terus datang silih berganti, satu demi satu terus, yang tujuannya adalah menguji agama seseorang, menguji seberapa kuat prinsip yang dia pegang, menguji seberapa kuat agama yang dia genggam. Dengan datangnya satu persatu fitnah silih ganti dan terus menerus, orang-orang yang memiliki sifat dusta di dalam agamanya itu akan tersaring. Orang-orang yang mereka memiliki penyakit di dalam kalbu terkait dengan agamanya itu akan terpisah. Orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati sehingga rela menjual agamanya demi dunia, itu pun akan nampak setelahnya dengan datanya satu persatu fitnah yang silih berganti. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'ala qulubi bani Adam ka'aradil hasiri 'udan 'udan." فأي قلب أشربها نقطت فيه فأي قلب أنكرها نقطت فيه نقطة بيضاء وأي قلب أشربها نقطت فيه نقطة سوداء حد مربادا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Akan dipaparkan, akan dihidangkan, dan akan disodorkan, ditimpakan kepada hati-hati manusia fitnah demi fitnah, ka'aradil hasiri udan udan, seperti halnya orang yang menganyam tikar satu persatu. Nah, antum pernah lihat orang yang menganyam tikar, apakah itu dari daun pandan atau dari apa bahasa kita mendong gitu ya kan? Itu satu-satu. Ketika satu helai pandan selesai dari ujung ke ujung, ngambil satu lagi. Selesai dari ujung ke ujung, ngambil satu. Seperti itu fitnah. Ketika satu datang, kadang belum selesai, datang satu lagi. Kadang belum selesai, datang terus. Sehingga hati manusia yang mampu mengingkari fitnah tersebut, mampu melawan dan mampu menepis, disebabkan karena kokohnya dia dalam beragama, disebabkan karena jujurnya dia dalam bermanhaj, maka akan diberikan titik putih di dalam kalbunya. Nah, satu fitnah dia tepis, satu titik putih di dalam hatinya, sehingga ketika dia mampu bertahan dengan berbagai macam fitnah yang menerpa, maka hatinya itu akan menjadi hati yang putih, bersih. Namun sebaliknya, tatkala fitnah melanda seseorang, dia ambil, menganggap, oh ini permasalahan yang ringan, oh ini insya Allah aman, oh ini masalah ini kan insya Allah ada toleransi, atau seperti ini. Padahal itu fitnah yang akan merusak agamamu, yang akan merusak hubunganmu. Dia ambil, dia terima. Nukitat fihi nuktatan sauda, akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya, satu fitnah. Sehingga tatkala fitnah silih berganti menerpa dan dia ambil, dia terima, sehingga hatinya satu demi satu akan diberikan titik hitam, titik hitam, titik hitam, sehingga hatinya itu hitam pekat. Kalkuzi muzakhian. Sehingga hatinya itu berubah, di ibaratnya itu seperti gelas yang terbalik. Apa maksudnya? Gelas yang terbalik tidak akan bisa diarahkan. Kalau antum lihat gelas terbalik, antum berikan dia 100 mili air, antum tuangkan di atasnya 1 liter, antum tuangkan di atas gelas yang terbalik 100 liter atau mungkin 1 ton liter. Itu tidak akan ada sedikit pun yang akan ditampung oleh gelas yang terbalik tersebut. Maksudnya apa? Tatkala seorang hamba yang hatinya mengambil fitnah, meremehkan fitnah, terjatuh dalam fitnah, mengambil fitnah, itu hatinya itu ibaratnya terbalik. Entah antum nasihati, berikan satu nasihat, dua nasihat, 1000 nasihat, itu tidak akan tertampung di dalam kalbunya. Sehingga la ya'rifu ma'rufan, dia tidak bisa lagi akan mengatakan yang baik itu baik. Wala yungkiru mungkaran, dia tidak bisa lagi mengingkari mana yang mungkar. Illa man ushriba min hawah, terkecuali dengan apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Jangan bermain-main dengan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita memperhatikan hadis-hadis yang terkait dengan fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan yang akan merusak agama seseorang, semuanya itu berisikan tahzir. Semua itu berisikan peringatan agar kemudian kita jauh, menjauh, dan jangan sekali coba-coba untuk nyemplung ke dalamnya karena mungkin menganggap oh ini masih ringan, ini masih gampang. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memperingatkan. Masalah yang sepele ketika dapat menimbulkan kerusakan di dalam agama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas memperingatkan. Kita mengingat ada 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya perihal bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya. Akhirnya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha demikian. Setelah mendengar rincian ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, maka para sahabat taqalluha, menganggap amalan mereka itu masih sedikit. Nah, sehingga ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Akhirnya salah satu di antara mereka, "Inni aqumul lail wala anam." Saya akan terus mendirikan sholat dan tidak akan pernah tidur. Yang salah satunya lagi mengatakan, "Inni asum wala uftir." Aku akan terus berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Melakukan puasa wisol, puasa yang menyambung puasa demi hari demi hari. Yang satunya lagi mengatakan, "Wa inni la atazawwajun nisa." Aku tidak akan menikah. Karena dia beranggapan ketika dia menikah, maka dia akan sibuk mengurusi istri dan anaknya. Dia mau memfokuskan dirinya beribadah, sehingga dia tidak mau menikah. Sampai hal tersebut pun didengar oleh Nabi SAW. Ini berbahaya. Menyangkut agama, perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW dengan segera mentahdir, memberikan peringatan kepada orang-orang tersebut. Mengatakan, "Antumul ladzina taquluna kada wa kada." Apakah kalian di antara kalian ini ada yang mengatakan demikian, demikian, dan demikian? Apakah di antara kalian ada yang mengatakan mau sholat terus dan tidak mau tidur? Ada yang mau berpuasa tidak mau berbuka? Ada yang mau tidak, ya ada yang berkeinginan untuk tidak menikah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepis, "Wa inni aqum wa anam." Saya sholat, saya juga tidur. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Dan saya menikahi para wanita. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tidaklah ada fitnah, tidak ada sesuatu yang merupakan celah yang akan merusak agama seseorang. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan tegas langsung memperingatkan, hati-hati. Nah, sehingga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat minim kadar ketakwaannya, sangat minim kadar imannya, sangat sedikit jumlah ibadahnya, jangan bermain-main dengan fitnah. Dengan perasaan kita, dengan analisa kita, "Oh, ini masih gini. Lalu kemudian kita rela menceburkan diri kita dalam fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Walladzina tadau huda zadathum huda. Kaif dalam surah Muhammad. Walladzina tadau zadathum huda wa atahum taqwahum. Nah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan petunjuk untuk dirinya. Dalam artian apa? Ketika seorang muslim dia jujur dalam beragama, dia komitmen dalam memegang hidayah petunjuk kebenaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuknya, akan memperkuat prinsipnya, akan memperkuat agamanya. Yakni apa? Balasan kebaikan itu akan kebaikan akan membuahkan kebaikan, hidayah akan membuahkan hidayah yang lainnya. Difahami oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, demikian pula sebaliknya. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan membuahkan dosa yang lainnya. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan membuahkan penyimpangan yang lainnya. Fitnah yang kemudian diterpa, fitnah yang kemudian dikonsumsi oleh seseorang itu akan menimbulkan fitnah-fitnah yang lainnya. Sehingga jangan kita kemudian menganggap remeh dengan suatu fitnah yang dapat merusak agama kita. Oh, ini masih sepele, ini masih ringan, gampang. Khawatir, fitnah yang Anda anggap itu ringan, fitnah yang Anda anggap itu sepele, dapat membuahkan fitnah berikutnya, berikutnya, berikutnya, dan akan membahayakan hati Anda. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah hakikat fitnah. Sangat jelek, sangat jahat, sangat membahayakan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana yang kita ketahui bersama. Beliau memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam hadis lainnya Rasulullah memperbanyak doa, Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, arahkan hatiku mengarah kepada ketaatan kepadamu. Nah, sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari perkara-perkara yang dapat merusak agama beliau. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan diri beliau. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memberikan istiqamah kepada beliau. Padahal siapa beliau? Orang yang sudah dijamin masuk surga. Ma'sum. Dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya demikian. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan agar selalu diberikan kokoh hatinya. Lah sekarang kira-kira menjalur enggak? Sinkron enggak kira-kira? Pada salatnya dia berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ila ta'atik. Dia berdoa dengan khusyuknya, tapi di kenyataannya dia gemar dengan fitnah. Ketika ada fitnah yang dapat merusak agama, dia masuk di dalamnya. Ketika ada kerusakan yang dapat merusak agama, dia ikut nyemplung di dalamnya. Padahal di dalam salatnya dia berdoa, ya Allah, berikan istiqomah kepadaku, kokohkan hatiku di atas agama. Nah, tak nyambung. Nah, sehingga kalau dia jujur berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, maka tentunya dia harus berhati-hati dari fitnah. Mana yang dapat merusak agama, dia berhati-hati. Apakah dalam urusan dunianya ataukah dalam urusan agamanya yang dapat merusak prinsip dia di dalam beragama, dia jauhi, dia tinggalkan. Sebagaimana dalam ilmu bisnis, ya kan, dalam bidang usaha bisnis, perkara-perkara yang dapat merusak usahanya, dia akan selalu cepat tutup. Perilaku-perilaku yang dapat merusak usahanya, dia akan hilangkan. Nah, gangguan-gangguan luar yang akan datang yang dapat merusak usahanya, dia akan tepis. Nah, dia akan tepis. Bukan berarti justru dia mengambil, nah ini dapat merusak agamaku, dia ambil. Ini dapat merusak bisnisku, dia masukkan, dia terima, santai saja begitu. Ya usahanya dan bisnisnya akan hancur. Demikian pula agama, demikian pula prinsip manhaj kita. Kalau kemudian kita tidak jeli-jeli di dalam bermanhaj, tidak jeli-jeli di dalam berakidah dan beragama, lalu kemudian perkara-perkara yang dapat merusak agama kita, kita anggap itu sepele, nah, maka berbahaya. Itu akan dapat merusak agama Anda. Nah, termasuk dalam perkara yang dapat menjaga agama kita, perkara yang dapat menjaga prinsip agama kita agar kemudian tidak terkoyah dan tidak terganggu dan tidak rusak agama kita, yaitu kita mengambil ilmu dari orang-orang yang baik. Dari orang-orang yang baik. Jangan kita mengambil ilmu dari orang-orang yang dikenal dengan kesombongannya. Jangan kita belajar ilmu dari orang-orang yang dikenal dengan kedustaannya. Jangan belajar dari ilmu dari orang-orang yang dikenal memiliki sifat egois, dusta, dan yang lainnya. Meskipun dia adalah sebagai orang yang mungkin dikenal, oh, ilmunya luas. Nah, dalam berbagai macam bidang, dalam hadisnya, dalam akidahnya, dalam fiqihnya, dalam muamalahnya, atau dalam bidang-bidang ilmu agama, dia memiliki pemahaman yang luas. Tapi kalau dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak-akhlak yang tidak baik, maka tentunya kita lebih menjaga keselamatan agama kita dibandingkan harus menimba ilmu dari orang yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi al-imam Muhammad bin Sirin, tabi'un jalil, seorang tabi'i, beliau mengatakan, inna hadal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinaku. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Naam, ilmu itu agama. Agama itu dibangun di atas ilmu pengetahuan. Fanzuru, maka perhatikan, dari mana engkau mengambil ilmu agamamu. Kalau seandainya engkau mengambil dari ilmu dari seseorang yang memiliki pemahaman khawarij, maka engkau akan hidup dengan agama atau memiliki prinsip khawarij. Kalau anda belajar ilmu dari orang yang memiliki pemahaman murjiah, maka anda akan hidup menjadi hamba yang memiliki pemahaman murjiah. Kalau anda belajar dari orang yang memiliki pemahaman syiah, maka akan anda akan hidup sebagai hamba yang beragama dengan agama syiah. Apabila anda belajar dari orang yang memiliki akhlak yang tidak baik, maka akan berjalan di atas agama. Anda akan hidup dengan sebagai hamba yang memiliki akhlak yang tidak baik. Dia belajar dari seseorang yang memiliki sifat sombong. Nah, dia belajar dari seseorang yang suka mencela. Nah, apakah itu yang dicela adalah orang-orang yang memang tidak memiliki jabatan, atau mungkin mencela dari orang-orang yang setaraf dengan dia? Nah, mencela, ma'asyiral muslimin ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghina orang lain, ini merupakan perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, hadis ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Arba'in Nawawiyah. Di dalam potongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi mri'in minasyarr ayyahqir akhahu muslim. Cukup seorang muslim itu dianggap jelek, cukup seorang muslim itu dianggap jahat, cukuplah seorang muslim itu dianggap melakukan kejahatan tatkala dia menghina, merendahkan saudara muslim yang lainnya. Sesama muslim, nah, mungkin setara murid dengan murid menghina, nah, musyrif dengan musyrif menghina, atau mungkin ustadz dengan ustadz yang lain menghina. Siapapun dia, ketika dia menghina orang lain, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cukup dia telah melakukan kejahatan, cukup menjadi hamba yang jelek. Terlebih lagi kalau yang dicela adalah mereka para ulama, terlebih yang dicela adalah ahlul azhar, orang-orang yang mereka memikul ilmu agama Islam. Al-Imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, dia hina. Atau seorang da'i yang sudah berpuluh-puluh tahun mengemban dakwah, mendakwakan Islam, dicela oleh dia, maka ini tentunya dosanya lebih berat, dosanya lebih besar, karena dia telah menjatuhkan kredibilitas orang-orang yang memiliki keutamaan. Insyaallah. Nah, sebagaimana halnya dalam hubungan suatu pendidikan, ketika seorang guru menghukum anak muridnya, lalu kemudian anak muridnya mengadu kepada orang tua atau walinya, "Ustaz saya gini." Kemudian sikap orang tua akhirnya menjelek, "Oh, ustaz kamu itu gini, ustaz kamu ternyata gini di hadapan sang anak tadi." Kira-kira efeknya apa ini? Akan menghilangkan, akan menghapus rasa kepercayaan dari diri sang anak tadi. Sehingga ketika orang tua menghina, yakni menghardik atau mungkin mencela ustaznya karena dia menghukum anaknya, di hadapan anaknya dia mencela, "Oh, ustaz muternya gini, ustaz pun kayak gini, di hadapan anaknya." Maka secara tidak langsung Anda telah menghilangkan kepercayaan pada diri sang anak tadi terhadap ustaznya. "Oh, betul ya, ternyata ustazku kayak gini, itu buktinya Abi ngomong kayak gitu." Nah, itu sekelas apa? Yang ruang lingkupnya kecil. Lalu bagaimana kalau seorang ustadz yang sudah berdakwah dari ujung Indonesia, dari Sabang mungkin sampai Merauke, Anda hina, Anda sebarkan di halaqah-halaqah, di majelis-majelis, lalu kemudian suaranya disebarkan, didengar oleh umat Islam, didengar oleh ahli sunnati wal jamaah, didengar oleh salafiyun, didengarkan oleh para murid-murid, dampaknya apa? Akan menghilangkan kepercayaan mereka kepada ustadz yang Anda hina ini. Na'udzubillah. Sehingga dosanya lebih besar. Nah, dosanya lebih besar. Di antara prinsip nasihat, perkara yang ditahdir oleh para ulama, yang dikecam oleh para ulama, disebutkan adalah min alamatil bid'ah, min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu li ahli al-athar. Termasuk dari tanda-tanda ahlul bid'ah, termasuk dari tanda-tanda orang yang menyimpang, adalah tatkala dia menghina, mencela para ulama. Dia mencela orang-orang yang membawa ilmu, dia mencela orang-orang yang menyebarkan ilmu. Dikatakan min alamati ahlil bid'ah. Nah, sehingga ini berbahaya. Ketika seseorang gemar dalam hal ini dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperbaikinya, terus menerus dan bahkan mencela, khawatir dia akan terseret dalam fitnah ini. Min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu li ahlil athar. Nah, ketika seorang ustadz, seorang da'i dikenal dengan akhlak yang seperti ini, bagaimana mungkin seorang yang memiliki kecemburuan dalam agama bisa belajar duduk bersimpuh dengan dia yang dikenal sebagai orang yang mencela saudaranya? Nah, maka demi menjaga agamanya, demi menjaga prinsipnya, demi menjaga akidahnya, manhajnya, maka dia menjauh dari orang-orang yang seperti ini. Dia jauhi orang-orang yang seperti ini. Nah, agar kemudian agamanya itu selamat, agar kemudian manhajnya selamat, agar kemudian akhlaknya pun selamat, akidahnya selamat. Sehingga masyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah, petunjuk al-haq, kebenaran, manhajus sahih, manhaj yang benar, pada zaman-zaman sekarang kita sekarang ini sangat mahal. Sangat mahal disebabkan karena begitu banyaknya ujian dan cobaan yang dapat merusak agama kita. Oleh sebab itu, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah, memperbaiki diri dan memperhatikan teman-teman kita dan memperhatikan dengan siapa kita belajar agama. Semua itu merupakan di antara upaya dan usaha agar kemudian manhaj kita, agama kita, akidah kita tidak terusak oleh fitnah-fitnah yang melanda. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.